Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang, karena ini kitab yang akan kita bahas ini, kitab yang berjudul Al-Qawaidul Arba ini ditulis oleh seorang ulama, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa beliau, yaitu siapa Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, agar kita mengenal beliau dan kita bisa mengukur karya yang beliau tulis ini, ya, karena dengan mengenal siapa penulisnya kita akan tahu bagaimana kadar, bagaimana ketinggian ilmu beliau dan ketinggian hasil karya yang beliau lahirkan dari tulisan beliau ini. Maka sekarang kita akan coba membahas sedikit saja biografi dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala.